السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu rukun Islam atau merupakan salah satu rukun iman, yang mana beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu aslun min usuli syariah, pondasi di antara pondasi-pondasi syariat Islam, dan ini merupakan aqidah kaum muslimin. Man lam yu'min bihi fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang tidak mau beriman dengan para malaikat, maka dia telah kafir, dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beriman kepada malaikat ini merupakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada malaikat merupakan salah satu cabang dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan malaikat ini kepada dirinya. Di dalam Al-Quran, satu ayat yang insya Allah semua kita menghafalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di penghujung surat Al-Baqarah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula kaum mukminin beriman. Kullun amana billahi, semua mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semua kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya. Nya di sini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Allah. Dalam ayat ini malaikat dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat iman kepada mereka merupakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula beriman kepada malaikat merupakan bentuk keimanan kita kepada hal-hal yang bersifat gaib. Dan ini wajib bagi kaum mukminin, dan ini merupakan salah satu sifat mereka. Bahkan sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin yang terdapat di dalam permulaan awal surat setelah Al-Fatihah, permulaan surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali sifat bagi orang-orang yang bertakwa disebutkan pada ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Ini merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Dan di antara perkara-perkara ghaib yang wajib untuk kita imani adalah beriman kepada malaikat. Ikhwani hafizakumullah, dan beriman kepada malaikat ini harus difahami dan harus dihafal oleh setiap muslim bahwasanya iman kepada malaikat terdiri dari empat hal. Ini harus dia imani, harus dia ketahui bagi setiap muslim. beriman kepada malaikat harus mengikuti empat hal. Harus meliputi empat perkara. Yang pertama, al-imanu bi-khilqatih. Kita beriman dengan bentuk mereka, ciptaan mereka. Bagaimana penciptaannya, bagaimana bentuknya? Malaikat terdiri dari tiga macam. Pada poin yang pertama ini, bentuk iman kita kepada malaikat, yaitu percaya dan beriman kepada bentuknya. Bagaimana bentuk malaikat? Terdiri dari tiga macam. Yang pertama, bi'annahum khuliqu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ini untuk mengetahui penciptaan mereka, bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat ini dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min mariji min nar. Dan diciptakan jin dari kobaran api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari apa-apa yang telah disifatkan kepadanya. Yang dimaksud di sini diciptakan dari sulalatun min tin, dari sari pati tanah liat. Ini Adam. Disebutkan dari hadis Aisyah bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ja'alallahu lahum ashab ajniha. Penciptaan yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membentuk mereka dengan memiliki sayap dan sayap. Malaikat, mereka memiliki sayap. Di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan. Yang telah menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, dan ada yang memiliki lebih dari itu. Yazidu fi khalqihi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan pada penciptaannya apapun yang dia kehendaki. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya malaikat, mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki satu, ada yang memiliki dua, ada yang memiliki tiga, ada yang memiliki empat, dan ada yang memiliki ratusan sayap. Ini malaikat. Dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril. Nabi pernah melihat Jibril ala surati allati khalaqahu Allah ta'ala alih. Di atas rupa asli yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kepadanya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril di atas langit, atas rupa yang asli. Walahu sittu mi'a janah. Di mana Jibril memiliki 600 sayap. Ini penciptaan Jibril. Memiliki berapa? 600 sayap. Yazidu fi khalqihi ma yasha. Ini bentuk implementasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan sayap yang banyak. Jibril memiliki 600 sayap sadda bihal ufuk, yang menutupi seluruh ufuk, baik timur sampai ke barat. Saking besarnya makhluk tersebut. Ini yang ketiga. Yang kedua, bahwasanya mereka memiliki sayap. Kemudian yang ketiga, khilqatuhum azimatun wa aqwiya. Malaikat ini besar dan agung bentuknya. Besar dan agung mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Najm, wal-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang yang tenggelam, sesungguhnya temanmu ini tidak sesat, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak keluar dari lidahnya melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang telah diajarkan oleh Jibril yang kokoh dan kuat. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki akal yang cerdas dan menampakkan rupanya dengan asli. Wa huwa bil ufuqil a'la, dari atas ufuk yang paling tinggi. Dalam surat An-Najm menunjukkan bahwasanya Jibril kuat, kokoh, dan ini bentuknya malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Adzina li an uhaddithakum an malakin min hamalatil 'arsy." Aku diizinkan untuk menyebutkan kepada kalian mengenai malaikat yang membawa singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki singgasana yang amat sangat besar, dan yang mengangkat dan yang membawa singgasana ini adalah para malaikat. Yang membawa singgasana arsnya Allah subhanahu wa ta'ala ini para malaikat. Nabi bersabda, aku diberikan izin untuk menyampaikan kepada kalian salah satu saja malaikat pembawa arsnya Allah. Sabda Nabi, min atikihi ila syahmati udhunih, yang mana antara bahu dan ujung telinganya. Malaikat dari bahu hingga ujung telinganya, masirata sab'i mi'at am, ibarat perjalanan kita selama 700 tahun. Pada zaman Nabi enggak ada ukuran kilo, senti, meter, enggak ada. Mereka menggunakan waktu. Dari bahu malaikat hingga ujung telinganya, perjalanan 700 tahun lamanya. Enggak ada kita yang memiliki umur segitu. Perjalanan 700 tahun, berapa jauh perjalanan tersebut? Ini malaikat pembawa singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, yakhfiqu fiha at-tayr, sampai-sampai burung berterbangan di antara sela-sela malaikat. Ini yang ketiga dari poin yang pertama. Sehingga beriman kepada malaikat, yang pertama beriman kita kepada penciptaannya. Penciptaan tersebut ada tiga macam. Yang pertama, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Kemudian yang kedua, malaikat diberikan sayap. Kemudian yang ketiga, bentuknya mereka besar dan agung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat, yaitu beriman kepada nama-namanya. Ini bentuk iman kita. Beriman dan percaya dengan nama-namanya. Fanu'min bi'anna hunaka malakun. Kita beriman atas nama-nama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ataupun nama-nama yang telah disebutkan atas lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka kita beriman di sana ada malaikat yang namanya apa? Jibril. Kita beriman di sana ada malaikat yang namanya Mikail. Di sana ada malaikat yang namanya Israfil. Di sana ada malaikat yang namanya Malik atau Malik. Di sana ada malaikat yang namanya Ridwan. Ada malaikat yang namanya Malakul Maut. Di sana ada Munkar dan yang satu Nakir. Ini nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, adapun yang keempat kita akan sampaikan insyaallah di malam hari karena itu terdiri dari 13 cabang. Adapun yang ketiga, kita beriman dengan a'daduhum, jumlah mereka. Ini termasuk iman kepada malaikat. Nu'min bi'a'dadihim, kita beriman dengan jumlah mereka. Bi'anna a'daduhum la yasihi illallah. Tidak ada yang mampu menghitung jumlah mereka melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jumlah malaikat amat sangat banyak. Tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang tahu jumlah prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Dia. Tidak tahu jumlah malaikat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menciptakan mereka. Kita tidak tahu. Kita mengimani bahwasanya jumlah mereka amat sangat banyak. Kita cuma diberikan beberapa hadis-hadis saja yang menunjukkan bagaimana banyaknya mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah." Didatangkan api neraka jahannam pada hari kiamat. Wa 'alaiha 70,000 zimam. Neraka ini memiliki 70,000 kendali. Neraka ini memiliki 70,000 ikatan. Jadi neraka itu diikat dengan 70,000 kendali. Wa fi kulli zimamin 70,000 malak. Dan setiap kendali dipegang oleh 70,000 malaikat. Menunjukkan bagaimana besarnya jahannam wal'iyadzu billah. Memiliki 70,000 kendali dan setiap kendali dipegang. Siapa yang memegang? Malaikat. Siapa yang membawa? Malaikat. Pada setiap kendali, pada setiap ikatan dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurru biha yaumal qiyamah, yang akan menarik api neraka jahannam, neraka kelak pada hari kiamat. Berarti berapa jumlahnya yang memegang neraka saja di antara para malaikat? Berapa berarti? 70,000 dikali 70,000. Berapa ya kawan jumlah? Kebanyakan kayaknya nih. 70,000 kali 70,000 berapa? 49. Sekitar 49 berapa ya kawan? 49,490. Berapa? 70,000 dikali 70,000. Ya? 4,9 m. Yang membawa api neraka jahannam 4 miliar dan 900 juta malaikat. Di antara mereka ada yang memiliki sayap yang menutupi ufuk, yang sudah kita sebutkan di atas dari bahu hingga ujung telinganya perjalanan 700 tahun. Ini satu malaikat. Bagaimana 4 miliar lebih 900 juta malaikat, 5M kurang 100 juta. Jumlah malaikat yang membawa api neraka jahannam. Na'udzubillah. Allahumma jurna min azabin nar. Semoga kita semua dijauhkan dari azab api neraka. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda ketika menyebutkan Baitul Ma'mur, ketika menyebutkan Baitul Ma'mur, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan rumah ini di dalam Al-Quran, bahkan sampai bersumpah dengan menggunakan Baitul Ma'mur. Di dalam surat At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Wat-Tur wa kitabin mastur, demi bukit Tur dan demi kitab yang tertulis, fi raqqin mansur, pada halaman-halaman yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika sampai pada ayat ini, beliau mengatakan, yadkhuluna fihi, yadkhulu fihi al-malaikatu sab'una alf malakin yatufuna bihi. Baitul Ma'mur ini rumah di langit. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang memasuki Baitul Ma'mur ini pada setiap harinya 70 ribu malaikat, dan mereka semuanya tawaf di Baitul Ma'mur, rumah di langit, Ka'bahnya penghuni langit. Namanya apa? Baitul Ma'mur. Pada setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat, yang mereka tujuannya apa? Untuk tawaf di rumah tersebut. Sabda Nabi, la ya'uduna 'alaihim min akhirihim. Kalau sudah mereka masuk melaksanakan tawaf dan mereka keluar, tidak akan kembali, diganti dengan 70 ribu yang lain. Kalau sudah tawaf, mereka tidak akan kembali, diganti dengan yang lain. Setelah yang lain selesai, diganti dengan yang lain pula, yang berbeda, kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, dengan kelompok yang ketiga, dan seterusnya. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baitul Ma'mur ini merupakan Ka'bahnya penghuni langit, sebagaimana Baitul Haram Ka'bahnya penghuni bumi. Yatufuna bihi kama yatufu ahlul ardi bil Ka'bah. Penghuni langit mereka semuanya tawaf di Baitul Ma'mur, sebagaimana umat manusia di muka bumi tawaf kepada Al-Ka'bah. Maka yang ketiga wajib untuk kita fahami, bentuk iman kepada malaikat adalah beriman dengan jumlah mereka, dan itu tidak diketahui melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya jumlah mereka adalah amat sangat banyak dan besar. Adapun poin yang keempat, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di malam hari, karena sekali lagi itu terurai menjadi 13 cabang. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.